Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wassalam wa ba'du. Wassohih lugatan asalimu minal marab. Qala syair wa laylin yakulul mar'u min zulumatihi sawa'un sahihatul uyuni wa uruha. Wastilahan ma yata'alaku bihin nufud wa yu'taddu bihi ibadatan kana am aqdan. Wal uqudu tu safu bin nufuzi wal i'tidad wa amal ibadatu fatu safu bil i'tidadi faqat. Fal i'tidadu lafdhun yasduku ala kulli min huma walau iktafa bihil mu'alifu lakana akhsar illa ayuqal innahu jama'a bainahuma liqasdil idahi litalibil mubtadi'i wala yu'taddu bil ibadati awil aqdi illa idza tawaffaratish syurut wantafatil mawami' payuh kamu bisihah paman sholat sholatan mujtama'atan syurutuha warkanuha muntafiyatan mawani'uha fahiya sahihah ay mu'taddu biha syar'an wa man ba'a bay'an kadzalika fahuwa nafidun wa mu'taddun bihi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita melanjutkan insyaallah kajian Syarah Al-Warqat fi Usul Al-Fiqh dan kita memohon kepada Rabb kita Azza wa Jalla at-taufiq dalam mengkaji ilmu dan kitab ini. Pelajaran kita kali ini masuk ke dalam hukum wadhi yang Al-Juwayni hanya memberikan dua saja dengan beragamnya cabang dari permasalahan hukum wad'i. Hukum wad'i ini beda dengan hukum taklifi. Dia tidak, bukanlah dia haram, halal, makruh, mubah, bukan. Tapi dia berkaitan dengan sahih, fasidnya, rukhsah, azimahnya, ya, batilnya, dan seterusnya. Kita pelajari sekarang dimulai dari masalah sahih. Ya. Dalam kitab-kitab fiqih, disebutkan hadzal fi'lu sahihun, misalnya man qala hakadha atau man fa'ala hadza sahha fi'luhu, misalnya barang siapa yang melakukan ini maka perbuatan ini itu sahih. Nah, ini apa maksudnya, ya. Dan kita kan tahu bahwasanya usul fiqih itu berbicara tentang istilah-istilah dan hal-hal yang menjadi alat untuk memahami ilmu fiqih dengan baik. Sehingga kalau seseorang mempelajari fiqih atau berusaha mendalami fiqih tapi dia tidak punya bekal ilmu usul fiqih, maka banyak sekali istilah-istilah yang dia tidak bisa memahaminya dan bahkan dia nanti bisa tersesat dan kebingungan atau bahkan salah paham. Musibahnya kalau ternyata kita enggak faham usul fikih kemudian kita nanti mengajar, ini bakal repot nanti kok ngajari fikih pula, ya, bisa berbahaya sedikit atau banyak, ya. Kita mulai dari as-sahih. Was-sahihu lughatan as-salimu minal marad. Sahih itu maknanya adalah selamat dari marad, penyakit, aib, cacat, celak, dan seterusnya, dari hal-hal yang berpotensi untuk, ya, menghilangkan keabsahannya. Kita tidak bacakan syairnya. Wastilahan, secara istilah, sahih itu adalah ma yata'allaqu bihi an-nufudhu wa yu'taddu bih ibadatan kana am 'aqda. Sahih itu adalah ma yata'allaqu bihi an-nufudhu wa yu'taddu bih ibadatan kana am 'aqda. Apa makna dari ma yata'allaqu bihi an-nufuz? Ya. Kalau di Indonesia kan nufuz implementasi, operasional. Ya. Apa nafadha? Kalau nafidhah itu jendela gitu kan. Apa kaitannya nafadha dengan itu? Sesuatu yang nafadha melewati, meninggalkan, kemudian berlangsung, keberlaksanaan, kelangsungan, ya, keberlangsungan suatu hal itu atau sahnya suatu hal itu berkaitan dengannya keberlangsungan. Ah, paham gak? Misal sholatnya orang, orang sholat. Antum sudah wudu sebelumnya, antum niatan sudah benar, takbiratul ihram benar. Ketika itu berlangsung gak sholat? Berlangsung kan? Enggak, bubar kan? Berlangsung. Dan antum teruskan sholat. Kenapa antum langsungkan sholat dan teruskan sholat? Keberlangsungan ini ada karena sahnya sholat antum. Secara fikih, secara rukun dan syaratnya. Maka, ya, kesahihan suatu amalan atau akad, itu keberlangsungan itu berkaitan dengan kesahihannya. Ketika dia tidak sahih, maka tidak boleh dioperasikan lagi. Tidak dilangsungkan lagi perbuatannya. Tidak dilakukan lagi. Paham gak di sini? Kalau misalnya antum sholat, sholat, tapi antum belum wudu dan berhadas. Antum mulai sholat. Apakah sholat ini nafidah? Apakah sholat ini berlangsung dengan benar secara syar'i? Tidak. Bahkan wajib untuk antum batalkan. Kenapa tidak berlangsung? Karena keberlangsungan sholat itu berkaitan dengan sahnya sholat itu. Dan sholatnya ini tidak sah. Maka sholat ini tidak dianggap. Faham di sini? Keberlangsungan suatu ibadah dan akad secara syar'i itu terikat dengan sahnya dia. Kalau tidak sah, maka tidak. Tidak dianggap sedang memberlangsungkan sholat atau ibadah atau akad. Faham atau enggak sini? Di antara syarat jual beli adalah barang yang dijual itu bukan barang najis. Oke? Ya kan? Barang najis haram untuk diperjualbelikan. Taib. Dalam mazhab Syafi'i, tai kambing najis. Ya kan? Maka ini telah, kalau antum jual kotoran kambing, tinja kambing, maupun buat pupuk kayak buat apa gitu kan. Antum menjual, melanggar syarat jual beli. Syarat suatu amalan, akad atau ibadah, ketika tidak dilaksanakan syarat itu, maka menjadikan ibadah atau akad itu sah atau tidak? Tidak sah. Maka akad jual beli tinja kambing dalam mazhab Syafi'i tidak sah akadnya. Baik. Karena tidak benar, tidak sah, tidak sesuai dengan syaratnya, maka keberlangsungan akad ini dianggap enggak dalam syariat Islam? Hah? Enggak dianggap berlangsung. Apakah terbilang akad yang benar? Enggak terhitung sebagai akad yang benar. Paham di sini enggak? Makanya di sini bilang sahih ma yata'allaqu bihi an-nufuz. Sahih adalah yang keberlangsungan akad atau ibadah tersebut itu bergantung kepada sahnya dia. Wa yu'taddu bihi, dan terhitung sebagai suatu ibadah atau akad. Orang yang salat dalam keadaan haid itu tidak terhitung sebagai salat secara syar'i. Ya enggak? Dan tidak terbilang sedang melakukan salat syar'iyah. Kenapa? Karena dia melanggar syarat sah sholat sehingga tidak sahih sholatnya. Oke? Gitu ya. Nah, apalagi? Anda banyak tadi ketika menjelaskan, Anda banyak pikiran-pikiran masuk untuk menjelaskan. Tapi pas sudah selesai jelasin, hilang semua. Tapi ala kulli hal, faham gak antum insyaAllah? Faham ya? Baik. Ibadatan kana amma aqda. Baik ibadah atau akad. Ya. Ibadah itu ada sisi keberlangsungan enggak? Iya, karena membutuhkan momentum dan detik-detik kan. Ibadah apa misalnya membutuhkan momentum dan detik-detik, ya kan? Begitu juga dengan akad. Baik, akad nikah misalnya. Akad nikah kalau ternyata wali perempuan, syarat enggak wali perempuan itu? Harus ada enggak dalam akad? Harus ada. Kalau laki-laki, alhamdulillah ya gitu kan. Enggak harus, ya kan? Nah, kalau perempuan harus ada walinya. Dan walinya itu harus ya, yang wali yang benar, jangan wali-walian gitu kan. Kalau enggak ada wali, ya hakim, dan itu pun Tentu ada syarat-syaratnya ya. Taib, walinya ada taib. Nikah itu enggak ada wali. Dan kata Nabi SAW, la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Taib, berarti kalau misalnya seorang perempuan nikahin diri sendiri tanpa wali, berarti telah mencederai syarat sah akad. Ya kan? Dan ternyata ya kayak gitu terjadi. Apakah akad ini syar'i atau tidak? Tidak syar'i. Apakah dianggap dalam Islam akad ini sedang berlangsung? Enggak. Karena keberlangsungan itu nufuz. Akad ini itu berkaitan dengan sah atau tidaknya. Kemudian apakah akad ini terbilang sebagai akad syar'i? Enggak syar'i. Gitu kan? Kemudian masalah mahar. Mahar itu wajib hukumnya. Mahar itu wajib hukumnya. Yang memberikan mahar ya laki-laki. Wajib hukumnya. Hatta ngutang. Yang penting wajib. Pokoknya mahar harus ada. Sebagai takrim atau ikram buat perempuan dan keluarganya. Mahar wajib ada. Tapi apakah mahar itu syarat sahnya akad? Hah? Keberadaan mahar syarat sahnya akad atau enggak? Antum kan udah nikah. Iya atau tidak, Pak? Tidak kan? Bukan syarat sah akad. Dia kewajiban di luar akad. Dia kewajiban yang boleh ditunaikan dan boleh diserahkan sebelum akad atau setelah akad, fadl. Itu belum ada. Kadang-kadang maharnya apa? Surat Ar-Rahman. Maksudnya apa tuh? Hah? Dibacakan itu sebenarnya enggak benar itu. Akad atau mahar itu harus sesuatu yang bermanfaat. Kalau membacakan doang enggak. Mungkin membacakan maksudnya meruqyah mungkin. Mahar ruqyah dengan Al-Baqarah misalnya. Ini berarti istrinya banyak jinnya mungkin ya. Kalau mahar ta'lim baru bisa. Mahar ta'lim baru bisa. Taib. Enggak mungkin kan pas lagi akad ta'lim, enggak mungkin. Taib. Sekarang maharnya apa? Cincin. Ya berapa gram gitu kan. Taib. Cincin berapa gram? Gram kan ya? Ya, anak cincin dulu waktu masih awal nikah pakai cincin itu normal, tapi pas sudah bertahun-tahun nikah, anak enggak bisa ngeluarin cincin anak ini. Tuh, makin gemuk berarti ya. Masya Allah. Nah, tadi mahar. Ternyata ketika akad maharnya enggak ada. Ya, mahar tidak ada. Baik, sekarang kemudian ketiadaan atau belum adanya, belum tersedianya mahar ketika akad, apakah berpengaruh terhadap sahih atau tidaknya akad? Hah? Berpengaruh enggak? Ditanya sama calon mertua. Mana? Maharnya mana itu? Pasangin sekarang itu, dicari sama calonmu gitu. Wah, maharnya belum ada, Pak. Maaf, Pak, gitu kan. Kuatannya kamu ada 5 gram gitu. Maaf, Pak. Belum orang ono duite gitu kan. Wah, kamu ini. Ya. Kemudian akad. Sah tidak akadnya? Sah. Nah, ketika sah walaupun tidak belum ada maharnya, apakah nafiz akad tersebut? Nafiz itu berlangsung? Berlangsung. Apakah mu'tad? Mu'tad itu terhitung? Maksudnya terhitung ya, teranggap dalam Islam? Iya, teranggap. Dan dia sahih akadnya. Gitu kan? Fal'uqudu tuwassafu. Ya gitu kan? Karena uqud ini jama' taksir. Awal fal'uqudu tuwassafu disifati bin nufuzi wal i'tidad. Tersifati dengan keberlangsungannya dan terhitungnya sebagai suatu akad-akad. Wa ammal ibadata fatuwassafu bil-i'tidad faqat. Adapun ibadah hanyalah tersifati dengan terhitungnya ibadah tersebut. Fal-i'tidad lafzun yasduku ala kulli minhuma. I'tidad itu suatu lafal. I'tidad itu terbilang sebagai suatu ibadah atau akad syar'i. So, i'tidad adalah lafal yang cocok untuk keduanya. Benar untuk keduanya, baik akad atau ibadah. Walau iktafa bihil muallif lakana akhsar. Seandainya Al-Mu'allif yaitu Al-Juwayni rahimahullah mencukupkan pada ma yata'allaqu bihi al-i'tidad misalnya, atau ma yu'taddu bihi as-sahih adalah ma yu'taddu bihi, maka itu lebih ringkas. Illa an yuqal innahu jama'a bainahuma di qasdil idahi lit-talibil mubtadi. Kecuali kalau misalnya diberikan alasan bahwasanya beliau menjama' an-nufuz dan i'tidad untuk sahih dengan maksud menjelaskan kepada talib mubtadi dengan hamzah, ya, bukan mubtadi dengan ain, ya, untuk penuntut ilmu pemula. Tapi ala kulihan antum fahamkan insyaallah, ya? Sesuatu ini sebenarnya ibadah pun kalau nafidah di sini maknanya adalah operasional, maka bisa juga ibadah tersifati dengan sesuatu yang nafidah. Taib. Wala yu'taddu bil ibadati awil aqdi illa idza tawaffaratish syurutu wantafatil mawani'. Dan tidak bisa ibadah atau akad itu terhitung sebagai ibadah syar'iyah sahihah atau akad sahih syar'i kecuali kalau tertunaikan syarat-syaratnya atau ternafikan penghalang-penghalangnya. Jadi syarat sahihnya sesuatu, suatu ibadah atau akad itu syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak ada penghalang. Begitu pula dalam masalah takfir. Takfir atau bahkan tabdi' yang lebih ringan sebenarnya, itu pun memerlukan tawaffur asyurut, ya, dan intifa' al-mawani'. Ya, syarat harus terpenuhi. Apa syarat-syarat takfir misalnya? Iqamatul hujjah misalnya. Intifa'ul mawani' misalnya. Ya, dia berakal atau tidak, misal saja. Apakah ada penghalang syubhat misalnya? Ya. Dalam masalah takfir dan tabdi'. Begitu juga dalam mentahdzir seseorang juga seperti itu, sampai kalau kita mentahdzir dia ahlu bidah ahlu bukan, itu memerlukan apa? Tawaffur asyurut wa intifa' al-mawani'. Karena masalah takfir, tabdi' dan seterusnya ini ibadah juga. Ini syar'i. Takfir harus takfir yang syar'i. Kalau takfir yang takfir artinya pengkafiran. Pengkafiran yang tidak syar'i itu yang tidak memenuhi syarat dan belum ternafikan pencegahnya. Ya. Jadi ibadah itu tidak bisa dibilang syar'i kecuali kalau apa tadi? Syarat-syarat terpenuhi dan penghalang ya dihilangkan. Begitu juga dengan akad. Fayuhkamu bisihah. Maka baru dihukumi sebagai sahih. Faman salla salatan mujtami'ata syurutiha wa arkaniha. Barang siapa yang salat dengan suatu salat yang tersifati dengan berkumpulnya syarat-syarat dan rukunnya itu terkumpul. Diamalkan syarat-syarat dan rukunnya. Muntafiyata mawani'iha. Dan ternafikan penghalang salat, fahiyah sahihah. Maka salat tersebut sahihah. Apa arti sahihah salat tersebut? Ay mu'taddun biha syara'an. Tergolong sebagai salat syar'i. Ya, jadi dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salat dan berpahala. Gitu kan? Tapi kadang-kadang salat tersebut sudah syarat-syarat dan rukunnya terpenuhi. Tapi kemudian ada mawani', ada penghalang. Ya. Tapi penghalang ini dilihat, apa maksud dari penghalang? Kadang-kadang penghalang tersebut menafikan sahnya, menafikan syarat sah salat. Contoh ternyata dia lagi haid. Haid itu penghalang bukan, mani' bukan ya. Dan ketika dia dalam keadaan haid dan ini mani' yang tidak bisa diubah menjadi ghairu mani'. Yang namanya haid beda dengan junub ya. Junub tinggal mandi. Kalau haid, antum mandi, bukan antum. Haid perempuan ini mandi berapa kali pun, kalau memang masih haid ya masih haid. Tapi sekarang mani'nya itu haid ada pada dirinya, diri perempuan itu. diri istri antum misalnya, dia sholat sah atau tidak? Dan dia tahu itu tidak sah, tahu itu tidak sah, maka melakukannya merupakan bisa jadi kebid'ahan atau kemaksiatan, ya, karena dia melakukan suatu amalan melakukan suatu amalan dibarengi dengan pengetahuan amal ini saya tidak sah melakukannya. Faham? Sekarang kalau misalnya ada yang mani pencegah tapi bukan pencegah sahnya sholat, tapi pencegah pahala. Contoh, man atakahinan fasa'alahu lam tuqbal lahu shalatun 40 lailah. Barang siapa yang datangi dukun, datangi untuk nanya, maka tidak diterima 40 hari salatnya, 40 malam salatnya. 40 ke depan, dan ini pendapat yang lebih kuat, 40 ke depan enggak diterima salatnya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ada di sini tidak terima dalam artian tidak mendapatkan pahala. Salatnya sah tidak? Sah. Mani' di sini bukan mani' yang mencederai kesahihan atau syarat sah salat, bukan. Tapi mani' di sini adalah mani' terhadap ajr. Sehingga salatnya kosong tapi secara fikih salatnya sah. Nah, mani' di sini bukan mani' yang dimaksud. Karena mani' yang dimaksud ini mani' untuk kesahan salat itu. Ya, jadi orang kalau habis na'udzubillah ke dukun, kemudian nanya, kemudian hukum Allah tetapkan pada dia 40 hari enggak diterima sholatnya, wajib enggak atas dia sholat? Wajib, enggak ada hujah buat dia, saya enggak sholat, kenapa? Saya kan enggak diterima sholatnya. Enggak, tetap wajib sholat. Kenapa? Karena sholatnya tetap bisa sah. Tapi kendati pun sahnya sholat dia, dia tidak mendapatkan ganjaran darinya. Tidak bernilai, tapi teranggap dia telah menunaikan kewajiban dan sah sholatnya. Begitu kan? Jadi mani ada dua. Itu mani yang mencederai sahnya sholat, dan mani yang di luar dari masalah fiqih. Ya. Ya. Taib. وَمَنْ بَعَ بَيْعًا كَذَلِكَ فَهُوَ نَافِذٌ وَمُعْتَدٌ بِهِ. Dan barang siapa yang menjual suatu, ya, jual beli, itu nafidh wa mu'taddun bih. Nafidh yaitu terselenggarakan baiknya terus, ya, dan enggak bisa dihilangkan statusnya, dan terhitung dalam Islam itu sebagai jual beli. Taib. Sekarang bai' pun, jual beli atau akad itu membutuhkan apa? Syarat rukun, dan tidak ada mani' juga. Ya. Tapi sekarang mani' apa dulu? Mani' yang mencederai syarat atau rukunnya atau menihilkannya. Adapun mani' yang menihilkan pahala atau keberkahan, beda urusan itu. Contoh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Kedua ahli transaksi ini, penjual dan pembeli, itu masih ada pilihan khiyar. Meneruskan akad atau apa namanya, stop akad malam yatafarraqa, selama belum berpisah. Berpisah ini pun kita lihat dari urufnya, ya. Kadang-kadang kalau kita dari Indomaret, apakah berpisah menurut uruf kita keluar dari pintu Indomaret sudah berpisah, atau keluar parkiran setelah bayar parkiran paksa itu, ya, 1.000 atau 2.000? Nah, itu kan enggak dibatasi oleh syariat, enggak ada dalilnya keluar Indomaret atau keluar apa, enggak ada. Ya. Baik. Sekarang ada, kemudian kita lanjutkan berikutnya, ada wa in kanat, gimana ya? Kalau misalnya fa in kadzaba wa katama. Kalau misalnya kadzaba, bohong, menyembunyikan aib, muhiqat barakatu bai'ihima, dihapus keberkahan jual belinya, ya kan? Baik, sekarang ini apakah di dalil barusan yang Anda sebut itu ada mani' terhadap bai'? Ada mani' enggak? Nah, apa? Menghalangi berkah. Apakah fikih berbicara tentang berkah? Enggak, akidah dan tauhid yang bicara tentang berkah. Sehingga secara fikih perdagangan ini sah atau tidak? Sah. Dan itu rezeki buat pedagangnya walaupun haram. Dan buah atau apa yang busuk atau salah atau apa, salah produk, afkiran atau gimana, itu juga rezeki buat pembeli. ya kan? Maka perdagangan itu sah. Dan tidak ada syaratnya, enggak boleh bohong. Itu syarat bukan dalam fikih, tapi syarat dalam akhlak atau tauhidnya, gitu kan? Begitu. Ya, jadi sahih mani' di sini enggak mesti ya, mani' tersebut berkaitan dengan kesahihan. Kadang mani' itu berkaitan dengan keberkahan dan ridha Allah, ya gitu kan. Ya, jadi kalau ada seseorang curang, misalnya takaran beras dicurangin. Itu rezeki buat penakarnya, dan kemudian kalau dapat lebih kurang, ya rezeki buat dia. Segitu dah. Berkah enggak berkah. Ya. Tapi kemudian setelah sahnya akad, apakah boleh orang yang dicurangi ini kembali kemudian meminta haknya? Boleh. Boleh dalam artian enggak wajib. Antum dirugikan. Antum apakah harus balik? Enggak mesti. Seperti kemarin First Travel misalnya. Apakah akadnya sah? Ketika terjadi akad sah enggak? Sah. Hatta penjual ada niat menipu. Tapi tetap sah. Ya, dari mana kita tahu dia menipu? Kan enggak tahu. Sah. Kadzib enggak? Kadzib. Tapi sah. Sah. Tapi kemudian terjadi, ya udah kebongkar semuanya. Akhirnya yang, ya pokoknya kebongkar. Ya, apakah orang yang dirugikan ini harus menuntut secara syar'i, wajib menuntut atau boleh? Atau dianjurkan maksudnya? Enggak. Wajib enggak? Enggak wajib. Boleh enggak dia mengikhlaskan? Boleh. Boleh enggak dia tidak ikhlas tapi tidak menuntut? Ya boleh. Boleh enggak dia mendoakan keburukan? Ya boleh. Semua dari mauqif tadi itu ada dalil masing-masing. Ya. Tapi masalah urusan akadnya itu sah atau tidak, sah secara syar'i terjadi akad. Maka ini rezeki buat dia, ini rezeki buat dia. Tapi ternyata ada kecurangan, itu nanti biar Allah yang Ta'ala yang akan membalas. Urusan balasan di akhirat, keberkahan dan seterusnya, itu bukan urusan dalam usul fikih atau fikih. Itu urusan dalam tazkiyatun nufus atau akidah. Bisa paham di sini insyaallah ya. Udah cukup insyaallah? Hah? Belum cukup? Mau lagi ya? Lanjut aja. Fadhol. Wa nufudhu lughatan al-mujawazatu wa asluhu min nufudhi sahmi wa huwa bulughul maqsudi minar ramyi. Wastilahan at-tasarrufu alladhi la yaqdiru muta'atihi ala raf'ihi. Wadhalika mithlu 'aqdil bai'i wal ijarati wa nikahi wa nahwiha, fa idza waqa'a al-'aqdu 'ala wajhin lam yaqdiru ahadul muta'aqidaini 'ala raf'ihi. Baik, di sini dulu. An-nufudz secara lugah al-mujawazah. Mujawazah itu apa Indonesia? Kalau mujawazah terhadap dosa itu berarti diampuni. Apa mujawazah? Jawaza yujawizu. Ya itu enggak ada di sini artinya. Jawaza terlampaui, maksudnya jadi gitu aja. Nufudz itu keterjadian, terselenggarakan, diteruskan aja gitu kan. Wa asluhu min nufudhi saham. Asalnya dari nufudh as-saham. Teroperasionalkannya saham. Ya, saham itu, kalau antum ini, ces gitu kan. Terjadi begitu aja. Lewat gitu aja. Mujawazah. Wa huwa bulughul maqsud minar rami. Yaitu tercapainya tujuan dari pelemparan saham itu. Ces. Sampai nufudh. Nafidh berarti. Sesuatu yang teroperasionalkan dengan baik. Wa istilahan, secara istilah dia adalah tasarruf. Tasarruf yaitu perbuatan, kelakuan, tingkah, pola, sikap, ya, tasarruf, ya. Tasarruf itu perbuatan, sikap, ya, hal, ya, tingkah, manner, ya, dan seterusnya. Alladzi la yaqdiru muta'atihi 'ala raf'ihi. Yang mana muta'ati, muta'ati ini pelaku operasional. Apa Indonesia itu ta'ati? Yang menyelenggarakan apa ya? Indonesia, bahasa Indonesia kok lebih susah. Mempraktekkan. Ahli praktek yang mempraktekkan ini, jadi nufuz itu adalah perilaku, perbuatan, yang pemrakteknya itu tidak mampu ala raf'ihi, untuk menghilangkannya. Gimana itu? Kalau di Indonesia kan malah bingung. Tapi dengan contoh insyaallah paham nanti insyaallah. Coba. Wa dzalika mithlu aqdil bai'i wal ijarati wan nikahi wa nahwiha. Itu contoh seperti tadi kan kita bilang, kalau dalam Syekh Abdullah Al-Fauzan, ibadah itu hanya tersifati mu'tad, yaitu terbilang secara syar'i sah ibadah. Kalau akad itu bisa nafidh dan mu'tad. Nafidh terselenggarakan. Contoh akad jual beli, akad ijarah. Ijarah ini apa Indonesianya? Sewa menyewa bukan ya? Ah, sebenarnya sewa menyewa itu pun termasuk bai', tapi dia bukan bai' materi, dia jasa biasanya. Akad bai', akad ijarah, akad nikah. Dan semisalnya dari akad-akad, cabang-cabang akad bai' banyak. Fa idza waqa'al 'aqdu 'ala wajhin sahih. Kalau misalnya suatu akad terjadi dengan format yang sahih, sahih yang dimaksud tentu sahih yang sesuai dengan pemenuhan syarat dan penafian pencegah. Kalau sudah tepat akadnya tanpa ada cacat secara syar'i atau secara fiqih, lam yaqdir ahadul muta'aqidaini ala raf'ih, maka salah satu muta'aqid, yaitu orang yang bertransaksi, itu tidak bisa untuk mencabut status kesahan itu. Contoh misalnya akad bai' ya. Memang tapi tentu ini kaidah ini ada batasan-batasan dan pelebaran yang ada dalil-dalil lain. Contoh bai', kalau sudah akad, terjadi akad ya, tapi belum keluar dari tempat normal akad itu, maka masih ada pilihan. Kayak tadi al-bayi'ani bil khiyari ma lam yatafarqu. Contoh antum ke Indomaret atau kemana lah ya, supermarket. Kemudian antum beli barang, misalnya beli susu ya. Susu kental manis yang lagi ya viral ya kan. Pokoknya yang lagi viral-viral tuh dibeli ya. Nyari es kepal Milo enggak ketemu ya kan. Nah, susu kental manis ya. Kemudian udah terjadi di print ini ya kan. Nah, sekarang apakah setelah antum ini terjadi pertukaran duit dan kembalian dan seterusnya, udah antum udah megang plastik itu, apakah masih dikhiar atau enggak? apakah akad tadi sudah nafidah, terjadi enggak akad itu tadi? Sah enggak? Sah. Taib. Sekarang boleh enggak antum merofa', mengangkat, mengubah akad atau membatalkan akad? Belum keluar? Boleh enggak? Secara syar'i boleh. Secara syar'i boleh. Tapi di sini kan katanya lam yaqdir ahadul muta'aqidain 'ala raf'ihi. Iya enggak? Enggak bisa kau udah selesai akad, udah wajahnya sahih, udah benar formatnya, enggak bisa dicabut lagi itu. Iya enggak? Tapi berarti kaidah ini enggak mutlak, ketika ada dalil lain. Malam yatafarraqa, maka boleh dia untuk afwan, salah, saya salah ambil misalnya. Waduh, afwan nih, ana ada kebutuhan, ternyata duit tadi buat apa gitu kan? Balikin. Boleh secara syar'i ya. Tapi kemudian ada klausul, barang yang telah dibeli tidak dapat di return, tidak dapat dikembalikan. Ah, repot lagi tuh. Klausul ini apa hukumnya? Ikhtilaf di antara ulama sebenarnya. Tapi yang sahih klausul itu boleh. Barang yang telah dibeli tidak boleh dikembalikan. Karena klausul seperti ini memang ada maslahatnya. Terlebih sekarang orang banyak jahat. Ntar dikembalikan, udah dicabut apanya, udah di ini kan. Maka klausul ini sah. Enggak boleh dikembalikan, ya kan? Enggak boleh dikembalikan. Karena al-muslimuna ala syurutihim. Ada dari lain yang menguatkan itu. Kalau dia kembalikan, kasir Indomaret enggak terima. Maaf Pak, enggak bisa dikembalikan lagi. Ada tulisannya, Bapak pasti lihat. Ya kan? Nah, boleh enggak dikembalikan? Enggak bisa dikembalikan. Enggak bisa diubah lagi akadnya. Tapi enggak, ketidakbisaan diubah akadnya itu apakah karena ini? Lam yaqdir ahadul muta'aqidain 'ala rafi, bukan. Karena ada dalil lain yang menguatkannya. Gitu ya. Itu untuk akad bai'. Kemudian ijarah, sewa menyewa. Yang namanya sewa menyewa itu harus ada ketentuan dari awal, saman, saman ma'lum. Kadang kita ini tradisional kita nyewa karena dasar sama teman ngaji misalnya, sama keluarga, itu enggak ada saman yang ma'lum. Ketika tidak ada saman yang ma'lum, maka bukan masuk ijarah. Ini perhatikan, Anda pun punya sopir pun, kalau nganterin pengajian, itu saman majhul maunya. Udahlah terserah ustaz lah, gampang lah, gitu. Anda pikir, kira gua enggak kasih, ntar cibir juga. Tapi saman ini ma'lum dari awal, kalau memang mau menjadikan akad ini ijarah. Kalau mau sah akad ijarahnya. Iya, misal berapa sewa mobil? Pak, saya sewa mobil ini ke sini, nanti insya Allah 500 ribu. Oke, sip. Ah, terjadilah ijarah. Walaupun bayarnya di akhir, tapi yang penting saman sudah ma'lum. Kalau ternyata saman belum ma'lum, belum ada ijarah, belum sah ijarah. Dan ketika saman, kalau ma'lum 500 pak, bayar di akhir setelah itu 500. Oke, ya udah 500. Terjadi udah. Nah, ketika sudah selesai semua itu, enggak boleh, Pak. Balikin, Pak. 100 ribu, Pak. Enggak jadi. Enggak boleh. Ya kan? Kan udah selesai. Udah nafidh. Ya kan? Atau yang sayyaratul ijarah, taksi misalnya. Kalau taksi kan bukan masalah majhul ma'lum. Kita kan enggak tahu kok taksi itu enggak emang dari awal. Dia ijarah juga. Tapi kapan ditetapkannya saman? Ketika diketahui berapa kilometer dari argo atau semisalnya. Maka ini juga sah. Ketika sudah kayak gini, kemudian kita bayar, terjadi, maka khalas, enggak bisa dicabut lagi, khalas. Ya, begitu ya. Begitu juga dengan nikah. Ya, saya nikahkan, udah selesai itu, udah selesai salaman, udah. Wah. Tiba-tiba, wah afwan akhi, nak afwan nak. Saya berubah pikiran. Enggak jadi deh ini. Enggak boleh. Enggak boleh. Ya, kecuali kalau anak tersebut langsung mentalak istrinya segera. Setelah selesai, saya nikahkan, saya terima nikahnya. Qabil tu nikah, haha. Ya, bimaharin musamma misalnya. Pak, layakun deh pak. Layakun. Gak jadi pak, afwan pak. Ya. Ini talak maksudnya. Masuknya talak. Gitu. Tapi kemudian, dia lanjutkan pak. Wa'alam. Tapi ini dulu. Wa'alam annal ibadata laha athar. Ketahuilah bahwa ibadah mempunyai efek. Ya. Apa efek ibadah? Bara'atu zimmatil mukallaf. Yaitu terbebasnya beban mukallaf tersebut. Kalau ibadah tersebut bersifat wajib atau sunnah. Karena sunnah itu mukallaf taklif juga. Ya. Jadi misal sunnahnya apa? Antum sholat duha. Enggak wajib memang, tapi antum diminta untuk itu. Ketika antum telah menunaikannya, maka efeknya secara syar'i adalah antum telah menunaikannya dan antum telah terbebas dari penuntutan baik wajib ataupun sunnah. Adapun kalau efek dari segi rohani, efek dari segi pahala itu bukan masalah fikih. Ya enggak? Fikih enggak membahas itu. Makanya di kitab fikih antum cari tazkiyatun nufus di fikih. Pahalanya, efeknya, ketenangan jiwa, dijelaskan. Enggak dijelaskan. Itu bablah beda, bidangnya beda. Wasuku titolab. Dan terhapuskannya permintaan atau terhapuskannya perintah untuk antum. Baik, dilanjutkan. Wal'aqdu lahu atharun wa huwa thamaratul maqsudatu minal aqdi. Fa'idha hukima bisihatil ibadati wal'aqdi tarottabal atharu alal fi'li. Fabari'ati zimmatu fi babil ibadat. Wa tarattabatil atharu fi babil uqudi wa ila fala wal atharu fi babil ibadati wahid wa ma fil uqudi fa kullu aqdin lahu thamaratun khassah fal bai'u masalan thamaratuhu naqlul milkiyah wal ijaratu istifa'ul manfaati li ahadil muta'aqidaini wastihqaqil ajri lil akhari wa nahwu dhalik. Ahsant. Wal 'aqdu lahu athar. Akad pun punya efek, ya. Wa huwa ath-thamaru al-maqsudah min al-'aqd, yaitu efeknya apa? Buah yang dituju dari akad tersebut. Orang kalau berakad pasti ada tujuan, ya. Mau nikah tujuannya apa? Ya memiliki istrinya, ya. Ya, gitu kan? Orang menyewa mobil ya ada tujuan. Ah saya Pak, saya menyewa mobil untuk apa? Ya, sewa aja, mau numpang. Enggak, Bapak jalan aja sendiri. Itu bukan sewa mobil itu namanya. Kalau misalnya antum seperti GoSend, misalnya GoSend ya. GoSend itu kan ngirim barang ya. Itu masuknya ke akad apa itu? Ijarah bukan? Ijarah. Antum pesan GoSend, barangnya apa? Tidak ada. Lah kan enggak benar ijarahnya. Ya kan? Nah. Jadi memang ada maksud ya, fa idza hukima bi sihhatil ibadati wal 'aqdi tarattaba al atharu 'ala al fi'li. Kalau dalam secara syar'i suatu kalau secara syar'i ibadah atau akad telah dihukumi sahihnya, ibadah atau akad secara syar'i telah dihukumi sahihah atau sahih, tarattaba al atharu 'ala al fi'l, maka ada efek terhadap perbuatan yang tadi dilakukan dari ibadah atau akad tersebut, ada efeknya. Efek yang dimaksud itu efek fikih. Efek fikih bukan efek maknawi seperti di rohani apa namanya kalbunya lebih tenang atau itu bukan urusan. Fabari'ati dhimmatu fi babil ibadat, maka telah terbebaskan dari pembebanan dalam urusan ibadah. Watarattabatil atharu fi babil 'uqud, dan efek-efek telah terwujudkan di bab akad-akad. Wa illa fala, kalau misalnya wa illa yaitu maksudnya wa illam yuhkam atau wa illam tuhkam bi sihhatil ibadah wal 'aqd, kalau ternyata belum dihukumi sahih maka tidak ada efek secara fikih, walau kadang-kadang secara maknawi bisa aja terjadi efek. Bisa. Ada orang niatan ibadah, tapi karena dia jahil, dia belum menunaikan rukun ibadah tersebut. Karena jahil misalnya. Tapi dia mendapatkan ketenangan. Dan mungkin dengan niat baiknya mendapatkan pahala. Iya. Makanya kita Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Iqtida' Siratul Mustaqim. Barangkali ada seorang pelaku bid'ah. Niatannya tuh memang bagus, tapi dia salah jalan. Ya, bisa jadi dengan niatan itu dia ada efek, tapi amalannya tidak sah dengan dalil hadits Aisyah. Itu dia diterima amalannya, ya kan? Nah begitu. Itu bukan urusan fikih. Wal atharu fi babil ibadati wahid. Efek dari bab ibadah secara fikih wahid, yaitu telah tersempurnakannya amal, kewajiban sudah tertunaikan, sunnah sudah tertunaikan, dan dia enggak perlu lagi kalau memang tidak boleh melakukan itu. Misalnya salat fardu dia sudah melakukan, tapi kalau anda ke Tariqul Huda masih salat, boleh enggak anda melakukan? Boleh, tapi bukan sebagai salat fardu, melainkan nafilah. Sekiranya tidak ada dalil enggak boleh kita lakukan, tapi karena ada dalil maka boleh dilakukan, ya kan? Wa amma fil 'uqud, adapun dalam masalah akad, فَكُلُّ عَقْدٍ لَهُ ثَمَرَةٌ خَاصَّةٌ, semua akad-akad yang tadi disebutkan memiliki efek khusus. Al-bay' مثلاً, bay' yaitu jual-beli. Jual-beli efeknya apa? Thamarahnya apa? Efeknya apa? نَقْلُلْ مِلْكِيَةٌ, pemindahan status kepemilikan. Ingat, kalau misalnya dalam jual-beli mempersyaratkan peniadaan kepemilikan bagi pembeli, maka ini tidak sah. Ya, coba misalnya penjual beras. Ya. Jual beras, antum beli beras di situ. Berapa berasnya? Anda beli satu sak ya namanya. Apa namanya? Satu apa sih Pak namanya? Sak? Kayak semen gitu. Hah? Satu kantong atau apalah namanya. Satu kantong, satu karung. Penjualnya akhir ini bilang berapa harganya Pak? 60? 65? Ya ala kuliah segitulah ya. Taib, dah. Kemudian antum nanya, mana akhi kantongnya? Afwan Pak, kita hanya menerima duitnya aja. Loh kok gitu? Enggak, di sini ada mempersyaratkan klausul barang yang dibeli tidak boleh dimiliki. Ya. Jadi antum bawa obor bakar tuh toko. Tapi itu berarti apa? asal tujuan dari akad jual beli adalah naqlul milkiyah. Baik pembeli maupun penjual. Pembeli menyodorkan duit. Gak mungkin pembeli gak mungkin. Gak boleh antum punya uang itu, gak bisa. Karena aslinya jual beli barter, harus dua-duanya harus tertunaikan. Ya, gak boleh ada persyaratan, tidak boleh dimiliki barang ini, gak boleh. Kemudian wal ijarah, ijarah sewa menyewa, baik sewa jasa atau sewa barang, ya. Istifa'ul manfa'ah, tujuannya apa? Penunaian manfa'ah li ahadil muta'aqidain, untuk salah satu orang yang bertransaksi. Iya. Nyewa mobil tapi enggak boleh antum naik, ya. Masya Allah. Pak, saya nyewa mobil, Pak, 500 ribu per hari. Iya, boleh, tapi dengan syarat antum atau siapapun enggak ada yang boleh naik. Ana doang yang boleh nyetir doang dah. Enggak ada yang boleh naik. Ini kan berarti enggak ada istifaul manfaah. Maka tidak sah. Tidak nafidh, ya. Wastihqaq al-ajr lil akhar. Ya, juga ajarnya juga harus ada. Ya, makanya ijarah, makanya harus ada ajar. Juga nikah. Tujuan nikah apa? Istimta' az-zawjah, ya kan? Menikmati istrinya. Kalau ternyata wali dari istri tersebut antum nikah. Wali antum, wali istri antum bilang, "Saya nikahkan kamu dengan mahar tapi sebenarnya dengan syarat antum tidak boleh menjima' dia." Ini kan thamarah dari akad nikah itu tidak terwujud, enggak mungkin. Terus ngapain, Pak? Saya capek-capek ngelamar ini udah luar pulau lagi. Udah gitu enggak boleh lagi gitu. Ya. Udahlah, Pak lah. Udahlah. Nikah aja, saya tetap nikah. Nikahnya sah enggak? Nikahnya tetap sah. Wali, kalau wali tetap enggak mau karena kebatilan atau syubhat pada dirinya, maka si calon laki-laki ini dia boleh nyari hakim atau wali lain yang lebih faqih. Iya. Karena membutuhkan lafal mahar ini, akad ini. Gitu. Ya. Tapi seperti itu. Jadi itu asarnya. Wallahu ta'ala alam. Kita cukup sampai situ aja. Jazakumullahu khairul jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.